بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعدو. Sebatas mana tanggung jawab kita terhadap muamalah yang dilakukan? Misalnya ada program kur dari pemerintah atas bunga tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah atau rakyat penerima kur. Kalau kita cermati, kredit di sini yang menimbulkan bunga, maka baik pemberi ataupun penerima, kedua-duanya menanggung dosa riba yang ada. Kalau memang ada unsur ribanya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi, dalam transaksi riba, kita tahu baik pemberi, penerima, bahkan pencatatnya, bahkan saksinya, semuanya terkena ancaman dosa riba. Maka bagi siapapun yang ingin membuka usaha, jangan sampai mengambil bantuan yang kemudian apa ada unsur ribanya. Wallahu ta'ala alam.